apalah arti si punya istri tidak saling mengerti. Cemburuan darah tinggi, salah ngomong habis dimati. Maafkanlah dek, aku sekali ini takkan ku ulang lagi, sumpah berani mati. Awas ku dengar sekali lagi, tahu sendiri. Kalau ku tahu bakal begini, dulu aku tak mau. Ngomong habis dimaki. Apa kau bilang barusan tadi, coba ulangi lagi. Bagus sekarang sudah berani terima palang pintu ini. Aduh maafkanlah dek, aku sekali ini takkan ku ulang lagi, sumpah berani mati. Awas ku dengar sekali lagi, tahu sendiri. Kalau ku tahu bakal begini,